menyembelih kambing untuk acara bid'ah termasuk dalam bentuk kesyirikankah? Walaupun saat menyembelih menyebut nama Allah. Wallahu ta'ala alam, kalau dia menyembelihnya lillah, ya bukan termasuk syirik. Yang disebut diterangkan oleh para ulama menyembelih yang syirik, dzabah li ghairillah, itu kalau orang yang meniatkan bahwa darah dari binatang yang dia sembelih itu karena sesuatu yang dia tuju, pengagungan dari sesuatu yang dimaukan karena pengagungan kepada penjaga suatu tempat misalnya yang ditakuti kejahatan jin. Adapun kalau dia ikhlas karena Allah menyembelih, hanya saja kemudian dagingnya diperuntukkan acara-acara yang beda, ya kalau acaranya yang kemudian diingkari, Allahu ta'ala alam.